Kita mulai aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Baik, kita lanjutkan insyaallah ya dirasah atau kajian kita pada kitab Mukhtasar ala Nukhbatil Fikar. Baik. Kawan, siapa yang tahu penulis kitab Mukhtasar hada? Ismuhu man? Naam. La. Mukhtasar man? Abdul Wahab, Syekh Abdul Wahab. Syekh Abdul Wahab. Al-Barakat. Ibn Barakat Al-Ahmadi Al-Syafi'i. Masya Allah. Baik, masih ada dua. Masih ada dua soal. Baik, masih ada dua soal. Baik. Naam. Nadhkur man yadhkur hadha al-farq, perbedaan antara baik. Ah, tarifu hadis mutawatir. Tafadhal. Marhu tawatur yastafilu. Hadha lak aw li ghairik? Lak aw li ghairik? For you. Ah, ghairuhu. Marhu jama'atun yastafilu. Yastafilu apa? Ha. Adatan. Farq perbedaannya. Nama yang lain. Tidak harus selamat dari perawi yang biasa. Masuklah melengkapi. Ana as'al ta'rif mutawatir. Definisi hadis mutawatir. Naam. Man. Definisi. Hadzal. Rawahu jama'atun adatan. Eh, yani jama'atun adat. Adat nikah, wes. Yang mana? Ha. Marawahu. Marawahu jama'un. Ha. Ha. Ya tawat. Ya tawat tahu. Ya tawat tahu. Anak kadi. Astanada Astanada ilal hissi. Masya Allah, barik fik. Jadi tadi kita sudah singgung ya pembagian mutawatir ahad. Terus hadis al-ahad ya, kemudian bi'tibar ya, kalau kita melihat hadis ahad ini ya diterima atau tidak, fa hadis al-ahad yang qasimu ila qismi, terbagi dua, yaitu hadis al-maqbul dan hadis mardud. Wa hadis al-maqbul ala arba'ati aqsam, terbagi atas empat bagian, yakni mada man aqsamul hadis al-maqbul arba'ah. Sahih di dzatihi. Sahih di dzatihi. Hasan di ghairihi. Hasan di dzatihi. Sahih di ghairihi. Hasan di ghairihi. Hasan di ghairihi. Masya Allah. Uktub ismahu. Dia sudah dapat. Uktub ismahu lagi. Baik. Jadi terbagi hadis al-maqbul ila arba'ah. Itu hadis sahih di ghairihi. Setelah itu sahihun. Sahih di dzatihi awalan. Setelah itu sahih di ghairihi. Terus hasanun li dhatihi dan hasanun li ghairihi. Nanti akan kita sebutkan satu persatu definisinya insyaallah. Ya. Dan di sini juga ikhwan atau bisa melihat bahwa kalau kita berbicara hadis sahih dan dhaif, itu nanti kita hanya berbicara seputar hadis al-ahad saja. Adapun hadis mutawatir tidak. Karena hadis mutawatir ya kalangan ulama sepakat, ya baik itu di kalangan ahli hadis ataukah di kalangan fuqaha dan ahli kalam, kapan suatu hadis sampai ke derajat tawatur, maka hadis ini diterima makbul mutlakan. Ya, diterima makbul walaupun salah satu syarat diantara syurut diterimanya hadis tidak terpenuhi. Misalnya ada diantara sanadnya perawinya dhaif, tapi sanad yang lain tidak, misalnya saling menguatkan dan sampai derajat tawatur, tetap kita anggap hadis ini dapat diterima. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang sahih atau dhaifnya satu hadis, atau kalau kita melihat kalangan ulama ahli hadis, para imam besar seperti Dharqutni, Al-Bazzar, Al-Baihaqi dan generasi setelah mereka berbicara tentang hadis, ada yang sahih, ada yang dhaif, ada yang hasan, ini sebenarnya kita hanya berbicara tentang hadis al-ahad. Ini tentunya dalam termis di kalangan al-fuqaha. Adapun di kalangan ahli hadis, ima itu bahasan pada hadis hanya seputar hadis yang sahih atau tidak. Karena itulah Ibnu Salah rahimahullah ketika beliau membagi hadis, beliau mengatakan al-hadithu yang qasimu ila qismain. Ya, hadis kata beliau cuma terbagi dua. Hadisul maqbul dan hadisul mardud. Hadis yang diterima dan hadis yang ditolak. Baik. Qala hula rahimahullah, ini bagian yang pertama dari hadisul maqbul, yaitu hadis sahihun li dhatihi. Hadisun sahih li dhatihi. Dikatakan li dhatihi, yakni hadis ini sampai ketika tan sahih karena memenuhi syarat yang ada pada hadis itu sendiri. Dan syarat-syarat yang ada pada hadis ini terbagi dua juga. Ada syarat yang berkaitan dengan perawi, dan ada yang syarat berkaitan dengan sanad periwayatan. Ya, tayyib. Syarat yang berkaitan dengan perawi yaitu al-adalah, apalagi dan dhabtur rawi. Sebagian menyebutkan ada syudud termasuk. Ya, karena syudud atau syarat ini bisa terjadi pada diri perawi karena mukhalafatihi, karena dia menyelisih periwayatan yang lain. Bisa juga syudud ini terjadi pada sanad. Taib. Yang kedua, syarat yang berkaitan dengan sanad periwayatan. Ini adalah ittisalus sanad dan madha adami al-illat dalam pandangan sebagian kalangan ahli hadis. Ala kullin, dengan demikian ada berapa syarat yang mesti dipenuhi pada hadis sahih? Ada lima. Syarat yang pertama adalah salamatu minas syudud dan salamatu minas. Masya Allah. Ini satu buku dibagi-bagi. Kalau satu halaman ini. Tapi ala kullin, al-an kita lihat satu persatu syarat yang ada. Kalau kita berbicara pertama tentang hadis sahih, syaratul awal yang beliau sebutkan di sini rawahu adlun. Syarat pertama rawahu al-adl. Al-adl itu dalam definisi di kalangan para ahli ilmi, ya dalam fuqaha juga termasuk usuliyin juga, mereka mendefinisikan al-adl yakni ayyakuna ar-rawi musliman. Dia harus orang muslim. Di mana di sini harus orang muslim, adapun riwayat kafir lah. Ya, riwayat orang kafir tidak. Yang kedua disyaratkan ayyakuna aqilan. Dia harus orang yang berakal. Ya, dia bisa, maksudnya berakal ini dia bisa mencerna apa yang dia sampaikan. Dia bisa mengerti apa yang dia sampaikan. Maka di sini syarat dari al-aqal ini dikecualikan seorang yang tidak sampai ke derajat tamyiz. Karena seorang anak kecil belum memajiz, yang belum memiliki tamyiz, yang tidak memiliki tamyiz, yakni yang tidak bisa atau tidak mengerti apa yang dia sampaikan, dan ketika dia disapa dia tidak bisa menjawab. Ini dituliskan oleh kalangan ahli ilmu dengan ibarat nada, ya, fahmul khitab waraddu waraddu jawab. Itu makna tamyiz. Ya, wa tamyiz adalah fahmul khitab. Dia memahami sapaan. Misalnya, Mas Muka dibilang Fatimah. Tamyiz atau bukan? Muka, karena dia jawab berbeda dengan Islamin dia. Ya, itu memajiz waktu. Jadi ketika dia ngerti apa yang ditanya. Saya tanya misalnya, Aina bintuka, antum tinggal di mana? Disebut saya baru kelas 3 SD. Itu namanya gair umajiz. Jadi fahmul khitab wa raddul jawab. ketika dia ditanya, dia diberikan melontarkan pertanyaan, dia bisa menjawab sesuai dengan pertanyaan yang sampai ke dia. Itu namanya tamyiz. Martabat yang di atas tamyiz namanya al-buluh. Dan dia hanya seorang yang sampai ke derajat al-buluh, dia sudah melewati makna at-tamyiz. Hentum di sini, tuan. Baik, ini tiga syarat yang disebutkan oleh kalangan ulama. Bahwa seorang perawi nanti dikatakan dia adil, atau dia muslim, dia atil, dan dia sampai ke usia al-buluh. Baik, adapun pada riwayat al-kafir, kalangan ulama sepakat tidak diterima. Riwayat seorang yang gila, baik gilanya itu berkesinambungan terus-terus, dia gila, tidak sadar-sadar. Ataukah orang yang kadang gila, kadang sadar, kapan dia meriwayatkan hadis pada halat, pada keadaan dia tidak sadar, riwayatnya tidak diterima. Kalau dia sadar, diterima atau tidak? Tidak. Dilihat. Kalau misalnya penyakit dia pengaruh pada hafalan dia, tidak diterima. Tetapi kalau misalnya tidak pengaruh pada hafalan dia, baik hadisnya dapat diterima. Dapat diterima. Itu judul. Wadihada. Nah, khusus pada riwayat al-kafir, kalangan ulama juga menyebutkan bahwa persyaratan riwayat al-kafir tidak diterima, yakni hanya ketika dia menyampaikan hadis. Hanya ketika dia menyampaikan hadis. Dalil ala dalika firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyin." Itu bagi seorang fasik. Kalau seorang fasik yang lebih rendah derajatnya dari kafir, tidak diterima kabarnya mujarrad, apalagi jika dia seorang kafir. Padahal riwayat kafir ketika menyampaikan riwayat tidak diterima. Ya, tetapi ketika seorang kafir, misalnya ahli kitab, datang ke majlis, dia mendengarkan hadis, dia menyimak hadis. Setelah itu dia keluar, dia memeluk Islam, terus menyampaikan hadis yang dia dengar ketika dia kafir. Hadisnya diterima? Diterima. Asal tidak. Ini juga qaul jumhur ahli hadis. Ya, qaul jumhur ahli hadis dan qaul jumhur fuqaha. Riwayat kafir tidak diterima ketika dia menyampaikan yang dikenal dengan istilahnya mana? Ketika dia majlis ada, tidak diterima. Majlis tahdis, tidak diterima. Tetapi dia ketika tahabbul menerima hadis, dapat diterima. Apa dalilnya? Siapa yang ngerti dalil? Siapa yang ngerti dalil? Wah, riwayatul kafir. Tayyib, riwayat seseorang yang dia menerima hadis ketika dia kafir dan menyampaikan ketika muslim diterima. Itu dalil. Ahsan terlihat kan? Abu Sufyan pada kisah ish. Hadis tentang? Yang dia ini ke pedagang. Ia nanti datang ke Ramadhan, dia ke dan dia mengabarkan dengan sifat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Masya Allah. Ini berarti. Wah, ini ayat. Siapa yang tahu dengan ayat? Had kitab hada. Yang tahu dari kubur riwayat kafir, ya ketika dia memeluk Islam diterima. Baik. Mahat. Kata Allah ini mana? Biar bagi antum ya, yang bisa dapat. Ganti-ganti deh. Nanti jawab nanti. Jadi itu. Jadi disyaratkan ada muslim, akil, bah, dan sehidung ada. Bahwa seorang adil ini dia harus memiliki sifat yang identik bagi dia, yaitu al-adalah. Sekarang memahami al-adalah. Al-adalah yang disebutkan oleh banyak ahli hadis, mereka menyebutkan bahwa al-adalah adalah malakatun, kemampuan, yang kesanggupan, yang adanya sesuatu yang ada pada diri seorang perawi, karena kibrah dia, pengalaman dia, karena antusias yang tinggi dari seorang perawi, karena seringnya berinteraksi dengan ilmu hadis, malakah ini muncul. Itu hanya malakah. Jadi malakah suatu kemampuan yang tiap hari terasa. Karena seorang dia terbiasa dengan ilmu hadis, terbiasa dengan ilmu ilal, terbiasa dengan ahli ihwal, para perawi hadis, akhirnya dia memiliki kemampuan tadi. Ya malakah itu tahmilu. Tayyip. Baik, tahmil rawi. Tahmil. Mana kata tahmil ar-rawi ala mulazamati taqwa? Tahmil rawi artinya yang akan menggiring atau mengantarkan perawi ini kepada dua sifat. Itu mulazamati taqwa dan khawari al-buruh. Dan dua sifat ini penting dimiliki oleh seorang perawi hadis. Seorang perawi hadis nantinya, ya, akan dikatakan dia seorang perawi yang dapat diterima riwayatnya. Dia selain tiga sifat standar tadi, dia juga harus memiliki sifat al-adalah. Adalah ini ditafsirkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dan sejumlah besar kalangan usuliyin, bahwa al-adalah itu adalah mulazamati taqwa. Ketika seorang perawi ini dia berada pada garis ketakwaan, dia senantiasa menjaga semua sebab-sebab yang bisa mengantarkan dirinya kepada ketakwaan, masuk pada kategori taqwa. Dia jaga ibadat dia jaga perilaku dia jaga amalan dia agar senantiasa sejalan dengan syariat, maka itulah dia makna at-taqwa. Ya, dan makna takwa juga dapat mengandung dua hal. Jadi dua hal ini yang menjadi ukuran pula apakah nanti dapat diterima perawi tersebut pada suatu riwayat atau tidak. Yaitu mana? Nam. Itu israr. Tapi ada min fi'lil kabair wa ada min israr anis sagair. Di mulazamah takwa ini, ya, selain dia berada pada garis takwa dan ibadah, dia juga harus terjaga dari dua hal. Dia tidak boleh melakukan perbuatan dosa besar. Ya, dia tidak boleh madang, tidak boleh mencuri, tidak boleh berbuat zina. Dia bukan seorang pendusta, dia bukan seorang yang suka menipu. Ya, dan bukan seseorang yang memiliki sifat-sifat yang buruk atau perilaku yang buruk yang masuk pada kategori dosa besar. Ya, kapan seorang perawi dia terjatuh kepada salah satu sifat tersebut, maka dianggap adalah dia hilang dengan sendirinya. Padahalnya jelas sampai di sini, ikhwanna. Sekarang muncul soal. Ya, tadi kita sebutkan tadi ada tanya seorang ikhwan tadi tentang riwayat man Imran ibn Hattan. Ya, Imran ibn Hattan atau siapa yang lain contohnya, Abu Muawiyah Ad-Darir misalnya. Taib. Imran ibn Hattan ini dia penganut sekte Qadariyah. Ya, dia penganut sekte Qadariyah. Tayyib, sekte Qadariyah Ahlussunnah atau bukan? Nah. Ya. Tayyib, Abu Muawiyah Jarir dia penganut mazhab Irja, Murji'ah. Tayyib, tentunya adalah itlaqat yang berlaku secara umum. Murji'ah dan Qadariyah bukan termasuk mubtadi atau bukan? Bid'ah. Ya atau tidak? Dosa besar atau bukan? Dosa besar. Tapi hadis-hadis mereka terdapat di Sahih Bukhari. Hadis-hadis mereka terdapat di Sahih Al-Bukhari. Apakah ini menandakan bahwa Imam Al-Bukhari tidak mensyaratkan adalah? Atau dia mensyaratkan adalah? Mensyaratkan adalah. Terus bagaimana kita menjawab dengan syubhat tadi? Lah, terus bagaimana yang riwayat Ahlul Bid'ah? Siapa lagi ahli bidah yang terkenal di kalangan para ulama besar yang pernah ada di kalangan ahli hadis? Siapa yang ingat? Qatadah Ibn Du'amah As-Sadusi. Ya kan? Qadari. Al-A'mash Sulaiman Ibn Mihran Tasayyuh. Siapa lagi? Abdul Razzaq Ibn Hammam Tasayyuh. Ya, sampai berkata Imam Az-Zahabi rahimahullah ta'ala, al-ghalib fi ahli al-Kufa At-Tasayyuh. Al-ghalib fi ahli al-Basrah mada? Al-Qadar. Sebagian besar para perawi hadis yang ada di Kufa Tasayyuh. Sebagian besar yang ada di ahli Basrah mereka penganut madhab Qadariyah. Sementara hadis-hadis mereka akan kita jumpai pada kitab-kitab hadis yang masyhur. Di sinilah para ulama kemudian menyebutkan bahwa maksud dengan mulazamati taqwa di sini tidak melakukan perbuatan dosa besar itu dengan syarat dia melakukannya ma'al ilmi bihi. Ya, dia melakukannya dan dia tahu itu dosa besar. Dan dia melakukannya karena inadan, dia memang sengaja membangkang. Ya, memang orangnya tipikalnya pokoknya saya mau berbuat dosa besar seterusnya saya. Adapun mereka, ya kalangan ahli ilm atau kaum muslimin yang terjatuh pada dosa besar karena takwil atau karena dalil yang sampai kepada dia, ya seperti ini yang dia dapatkan. Dia dapatkan hadis-hadis tentang keutamaan Ali misalnya, sementara hadis-hadis tentang keutamaan Utsman tidak sampai kepada dia. Akhirnya dia mengatakan kalau begitu Ali afdal daripada Utsman. Dan inilah makna at-tasyayyu'. At-tasyayyu' di kalangan salaf maknanya apa? Yaitu mendahulukan Utsman daripada Ali. Ya atau tidak? Sama halnya juga ketika mereka ahli ilm ini cuma mendapati hadis-hadis tentang masalah qadar saja dan menguatkan madhab dia masalah qadar, lantas mereka menganut madhab tersebut karena mentakwil hadis-hadis yang ada. Seperti ini menjadi udzur bagi kalangan ulama, dan tidak termasuk yang mereka lakukan sebagai kategori dosa besar. Apa contohnya yang lain? Yang lain contohnya yang mungkin lebih tepat, yang lebih mudah untuk dipahami, masalahul khamar, haram atau tidak? Haram. Dan kalangan ulama Hijaz, Saudi, ya, Makkah, Madinah dan sekitarnya, mereka menyebutkan semua yang diragikan memabukkan khamar. Ahlul Kufah la. Ahlul Kufah mengatakan yang termasuk khamar hanyalah nabitul inab. Yang khamar itu apabila anda meragikan anggur, disimpan, diperam hingga dia meragi, berubah rasanya. Nah ini khamar nih. Ini khamar pasti memabukkan. Adapun at-tamar, Nabi itu tamir tidak. Sementara menurut ulama Hijaz, khamar atau bukan? Khamar. Ya. Ketika kedua fuqaha dari dua negeri ini berbeda pendapat pada masalah Nabi itu tamir, berdirilah salah seorang ulama Al-Hari yang sampai dia ini dijuluki juga sebagai ya Amirul Mukminin fil Hadis, Aimmat Ahli Hadis, Sufyan ibn Sa'id Al-Thawri rahmatullah alaihi, alim min ulama Kufah, min fuqahahi. Suatu hari dia khutbah Jumat dia naik, ya, dia baca khutbah hajat, innal hamdalillah, dia ambil satu cawan isinya nabi tamar, ialah hadha nabi tamar, di atas mimbar nih dia minum. So dia minum, dia bilang hadha halal, sudah duduk. Khutbah Jumatnya cuma itu. Ini kalau dilihat oleh siapa? Oleh ulama Hijaz, apa yang dilakukan oleh beliau? Dia dengan terang-terangan minum kurma depan orang banyak, dan ngajak orang-orang untuk minum ketika mengatakan ini halal, enggak apa-apa minum aja. Tapi apakah serta-merta kita katakan Sufyan Mubtadi hanya gara-gara dia melakukan sesuatu yang berbeda dengan ulama Hijaz? Tidak, dikarenakan beliau melakukannya ala hasbat ta'wil. Nah beliau melakukannya hasbat ta'wil dan menyangka dalil-dalil tentang Nabi itu hanya pada Nabi Al-Inab. Hanya pada Nabi Al-Inab. Jadi seperti ini, ketika seorang alim min ulama terjatuh pada perbuatan dosa besar atau kekeliruan atau kesalahan, yang maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah ulama tersebut, dan mungkin kita pakai untuk jahil, tidak ada ulama jahil, ya atau tidak, yang ada kita katakan at-ta'wil, ya, apakah ulama ini ma'dur dengan ta'wil dia, apakah ulama ini ma'dur dikarenakan dalil yang sampai kepada dia terbatas atau tidak. Makanya juga para ulama memberikan udzur kepada Abdullah ibn Abbas ketika beliau rahimahullahu ta'ala anhum membolehkan nikahil mut'ah. Dan beliau mengatakan bahwa nikahil mut'ah diperbolehkan pada keadaan darurat. Ya, sampai berfatwa sebagian kalangan sahabat, in tazawwaja hadha syaibah. Ya, apabila Ibn Abbas katanya ini nikah dengan nikahil mut'ah, kita akan rajam dia. Syuh. Padahal perbedaan pendapat di kalangan sahabat. Ini isyarat ikhwan jami'an, silahkan kita mengkritisi, tetapi pemberlakuan hukum harus dilihat dari mana asalnya dan bagaimana ulama tersebut, ya, mereka mengambil kesimpulan dari dalil-dalil yang ada. Jika terjatuh kepada kesalahan, kita katakan ini masalah syubhat takwil dan ada udzur bagi mereka yang tidak termasuk pada kategori fi'lul kaba'ir. Dan ini juga yang kita berlakukan kepada para perawi hadis yang terdapat di dalam Sahihain misalnya, yang dikategorikan sebagai, ya, yang menisbatkan diri kepada sekte-sekte yang di luar Ahlussunnah wal Jamaah. Ya, Ini yang pertama, yaitu mana? Ya, fi'lul kabair. Kedua, ada min israr anis sagair. Yang kedua juga termasuk identitas seorang yang adil, yang memiliki sifatil adalah, bahwa seorang yang adil ini, ya, ya, seorang yang adil ini, dia tidak musyir, artinya dia musyir, dia bersikeras. Ya, dia ditegur, ini salah, tetap dia lakukan. Ketika dia lakukan, ditegur lagi, dia lakukan lagi. Sementara dia sudah ngerti, ini perbuatan yang buruk. Perbuatan yang buruk. Ya, ini masuk pada kategori mata israr anis sagair. Ya, perbuatan israr, dia bersikeras, dia terus-menerus, ya, mengabaikan, dan terus-menerus melakukan perbuatan dosa-dosa kecil. Maka kapan seseorang terbiasa dengan dosa kecil seperti ini, maka dia sudah menggugurkan sifat ada al-adalah. Taib. Jadi ini al-adalah, itu mulazamati taqwa dan khawarimin al-muru'ah. Nah, tadi sudah sebutkan bahwa maksud dari khawarimin al-muru'ah itu mana? Ya, itu kepribadian, perilaku, karakter yang baik yang ada, yang berkembang di tengah-tengah komunitas kaum muslimin. Ya, komunitas di mana dia berada. Jadi ketika seseorang dia berada pada suatu lingkungan, lingkungan kaum muslimin, yang mana lingkungan tersebut menganggap suatu amalan itu baik, ya, selama amalan ini tidak ada penjelasan larangan dari syariat, maka silakan kita amalkan. Silakan kita amalkan. Dan ini termasuk beramal dengan al-urfi asy-syar'i. Ini berlaku kaidah di kalangan ulama, al-anna adatu muhakkamah atau al-ma'rufu urfan kal masyru'i syar'an. Bahwa adat yang berkembang pada suatu komunitas yang mubah di tengah-tengah kaum muslimin misalnya, ini sesuatu yang dapat dilakukan. Ya, dan hukumnya setara dengan yang syariat selama tidak terdapat dalil yang bertentangan dengan hal tersebut. Contohnya misalnya, antum sudah pernah nikah semua belum? Misalnya pernikahan misalnya dipasang janur kuning. Ya kan? Pasang janur kuning, ini asal tanda bahwa ada orang menikah. Ini larangannya atau tidak? Tidak. Tercela atau tidak? Tapi ini termasuk perbuatan bahkan yang memudahkan seseorang untuk mana? Mengetahui bahwa ada saudara dia sedang menikah. Tapi mengamalkan amalan semacam ini terpuji atau tidak? Terpuji. Sama halnya juga dengan tata cara berpakaian. Dengan cara berpakaian. Ketika seorang misalnya di negeri kita ya, orang kalau berjalan dia buka kancing dadanya misalnya antum sampai bawah jalan. Ya, orang-orang akan nyangka buruk, ya kan? Orang-orang nyangka berbeda hanya ketika antum pasang rapi, masya Allah. Ini bisa, ini bisa. Ya, kalau seperti ini ikhwan, maka yang termasuk khawarimul muru'ah ketika itu menyalahi kebiasaan yang baik tadi. Jadi anggap baik oleh kaum muslimin berpakaian yang rapi misalnya. Ya, termasuk juga boleh mungkin ada berdalih. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah memanjangkan rambutnya sampai ke mana? Bahu. Namun Nabi juga pernah memendekkan rambutnya. Tapi anggaplah asalnya mubah karena termasuk sunnah jibiliyah. Tetapi di negeri kita, pada orang memanjangkan rambutnya, sudah memanjangkan rambutnya, enggak pernah lagi sampoan, enggak pernah disisir, ya, baju dibuka, duduk mangkal di pinggir jalan. Apa kira-kira tanggapan orang? Tolong buat ilim atau begal? Begal. Begal. Ya. Jadi seperti ini, kebiasaan-kebiasaan yang baik yang ada pada kaum muslimin, inilah yang dimaksud dengan al-muru'ah. Dimaksud dengan al-muru'ah. Tapi di sini perlu ada sedikit perhatian bahwa al-muru'ah walaupun menjadi standar adalah pada diri seseorang, namun pada sebagian besarnya tidak mempengaruhi periwayatan seorang rawi. Tidak mesti serta-merta mempengaruhi periwayatan seorang perawi. Artinya seorang perawi tidaklah kita dhaifkan hanya kena sebab seperti itu. Ya, misalnya ini terjadi ya pada kisah seorang alim bin ulama ahli hadis. Azkur kisah teman Al-A'mash, ya, mada, rahimahullah. Ini orangnya rada-rada senang guyon, ya, senang inilah. Dia pernah suatu waktu dia jalan di tengah kota, kota di negeri dia. Dia naik apa? Naik kedelai. Kedelai. Tapi dia pegang bukan tali kekang keledainya, ekor keledai dia yang. Jadi dia jalan mundur. Ketika dia tegur dia bilang, saudara katanya, saya mau seperti ini terserah saya. Tapi ini kawan muruan bukan? Muruan. Kayak seorang alim besar, muhaddis di zamannya, berbuat perilaku yang seperti itu. Sama juga misalnya, yang dikenal apa, sering bercanda bahkan berlebihan kadang-kadang ya dalam tertawa, Saleh bin Muhammad Al-Jazara. Ini antara syuyukh Imam Bukhari yang kalau canda ya ini sampai tertawa terbahak-bahak. Tapi ini kadang-kadang pada suatu tempat tertentu dianggap khawarimul muru'ah. Anda berada di majelis ratusan orang, ribuan orang, ngisi dia ketawa. Khawarimul muru'ah. Wadihana. Tapi apakah dia dijarah gara-gara itu? Enggak. Tetap dia imam. Tetap Al-Amash imam. Ya kan? Dan tetap juga sejumlah para ulama yang dikenal dengan candaan mereka atau sifat-sifat mereka yang agak khas sedikit, bahkan cenderung ya, bahkan cenderung kadang-kadang menjadikan kaum muslimin antipati, itu enggak jadi sebab dia dijarah. Ya, enggak jadi sebab dia ya dijarah. Tapi Masya Allah. Ini tentang mada khawarin al-muru'ah. Jadi al-adalah tadi mada malakatun tahmilu rawi atau tahmilu rawi ala mulazamati taqwa wa khawarin al-muru'ah. Ini syarat yang pertama yang mesti ada pada diri seorang perawi, al-adalah. Walaupun kemudian kalangan ulama membagi adalah ini menjadi dua. Yang pertama itu adalah adalah fiddin. Adalah fiddin. Ini adalah fiddin Allah yakuna fasiqan. Ya, tambahkan lagi adalah fiddin itu perawi yang bukan sebagai seorang yang fasik. Baik itu fasik sampai keluarkan dia dari agama ataukah tidak. Ya, ini nanti akan kita sebutkan pada beberapa masalah terkait dengan jarh wa ta'dil pada kitab ini. Ini syarat yang pertama penting adalah adalah tafiddin. Dan kalau kita lihat juga terjemah para perawi hadis, kita tidak akan dapatkan seorang rawi hadis yang hadisnya diterima lantas dia tidak memiliki adalah tafiddin. Yang pasti semuanya adalah seseorang yang memiliki adalah adalah tafiddin. Namun ada soal, apakah setiap orang yang memiliki adalah tafiddin hadisnya dapat diterima? Tidak. Ini masuk kita ke beranjak ke hal yang kedua, yaitu adalatu fil riwayah. Dan adalatu fil riwayah tolak ukurnya adalah mada, yakni sidqul lahjah. Sidq al-lahjah, dia benar dalam menyampaikan riwayat. Dia benar dalam menyampaikan riwayat. Walaupun dia misalnya ahlul bidah, kalau dia jujur pada riwayat diterima. Walaupun dia seorang khawarij misalnya, kalau dia mengharamkan bahkan mengatakan siapa yang berdusta keluar dari Islam, apakah mungkin dia berdusta? Tidak mungkin, ya kan? Karena itulah ini dari standar yang disebutkan juga oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah bahwa khusus dalam penerimaan riwayat pada sisi adalah yang muktamad ya adalah adalah tafsir riwayat, yaitu sidqul lahjah, ya sidq lahjah. Karena itulah beliau mengatakan. Ya, kalau kita menolak riwayat ahli bidah hanya kerana mereka itu mubtadi, kita akan hilangkan banyak sunnah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kerana ahli Kufah rata-rata sebagian besarnya tasyayyu'. Ahli Basrah sebagian besarnya qadari. Belum lagi nanti bicara tentang ahli Syam yang mereka ghalib alaihi murji'ah. Kalau kita mengatakan bahasa enggak menerima riwayat mereka kerana mubtadi, walaupun mereka itu bukan seorang yang pendusta, walaupun mereka ini ketika meluahkan hadis mereka punya tobit dan mereka itu seorang yang jujur, maka berapa banyak hadis kita akan tinggalkan. Ya, dan juga beliau rahimahullah ta'ala disebutkan pada terjemah Abbas bin Taghlab yang seorang mubtadi qadari, beliau mengatakan mana? Ya, beliau mengatakan ya lahu bid'atuhu atayib lana sidquhu wa lahu bid'atuhu. Adapun hadisnya yang dia jujur itu kita riwayatkan, tidak apa-apa. Tapi bid'ahnya dia nanti dia sendiri yang tanggung. Nah, kita tidak akan sampaikan bid'ahnya dia. Cuma hadis-hadis riwayat yang dia riwayatkan yang dia jujur pada riwayat. Tapi Masya Allah Ta'ala. Demikian juga man Syafi'i rahimahullah Ta'ala ketika meriwayatkan hadis dari siapa? Ibrahim. Siapa bahlima? Ibrahim. Ini man? Ini Yahya al-Aslami. Ya, apa kata Syafi'i rahimahullah ta'ala? Haddatsani Ya, as-siqatu fi dinihi al-muttahamu fi dinihi. Hadatsana as-siqatu fi riwayatihi fi hadisihi, kata dia telah meriwayatkan kepada kami seorang yang thiqah pada riwayat dia, ya, pada hadis dia thiqah, muttaham fi dinihi, tetapi agamanya dia seorang qadari. Ya, ini isyarat bahwa kalangan ulama tetap menerima riwayat ahli bidah selama dia jujur pada riwayat, pada riwayat. Eh, seperti itu. Ini kaitannya dengan masalah adalatu fi riwayah, adalatu fi riwayah. Masya Allah. Yang kedua, syarat yang kedua ma'adha, tammu dhabtin wa ma huwa dhabtu. Apa definisinya ad-dhabt? Dhabt al-itqan dengan al-hifdhu. Itu definisi bahasanya. Al-dhabit berarti hafalan, ya, dan kekuatan dalam menghafal. Itu definisi al-dhabit. Adapun makna dhabit istilahan, maknanya ayyakuna rawi mustaqidan ghaira mugaffalin. Ini dia definisi al-dhabit istilahan. Ayyakuna rawi mustaqidan. Rawi ini dia fokus ketika dia berada di majlis hadis. Ketika dia mencatat, dia fokus juga. Ya, dia fokus ketika mencatat. Saya akan terangkan satu persatunya nanti. Ya, ketika dia berada di majlis sama namanya, majlis hadis, dia fokus kepada marwiyat, hadis-hadis yang hendak dia riwayatkan. Kalau dia dengar, dia hafal dengan baik. Kalau dia mencatat, maka dia berusaha menjaga catatan dia. Jangan sampai ada yang salah catat. Jadi ayyakuna rawi mustaqidan ghaira mughaffal, tidak boleh lalai. Artinya ghaira mughaffal ini ketika dia menyampaikan, ketika dia menyampaikan hadis, dia enggak boleh sebagai seorang yang mughaffal, yang sering banyak melakukan kesalahan, yang sering salah nukil, salah kutip. Ini kalau dia menghafalkan hadis, maknanya ketika dia menyampaikan hadis, ya, dia harus benar-benar menyampaikan sebagaimana yang dia hafal. Ya, ketika dia misalnya dalam kondisi tidak mood untuk menyampaikan hadis, kena khawatir nanti hafalannya ada yang berkurang, jangan sampaikan hadis pada kondisi tersebut. Tunggu ketika dia baru fokus, baru menyampaikan hadis. Ketika dia menyampaikan kitab, catatan dia dari kitab, dia harus pastikan bahwa kitab yang dia salin itu benar. Kitab yang dia salin itu harus kitab yang benar, tidak ada kesalahan pada catatan dia. Itu makna dari mana? Definisi ad-dhabt secara umum. Ayyakuna rawi kada mustaqidan ghaira mughaffal. Nah, kemudian dhabt ini oleh kalangan ulama dibagi menjadi dua kategori, dua bagian. Yang pertama yaitu dhabti sadrin. Dhabtu sadrin. Dhabt yang ada pada hafalan dada seseorang, hafalan dia. Dhabtu sadrin. Dan definisi dhabtu sadrin ini, ya, definisi dhabtu sadrin ini yaitu ayyatkina ar-rawi atau ayyahmada ar-rawi marwiyati syekhihi mundu sami'aha ila an yu'addiyaha mata sya'ah kefa sya'ah bila ta'adzuri atau bila takallubi. Ini definisi dhabtu sadri. Tulis ya. Mustaqidan ghaira mughaffalin. Dhabtu sadrin ghaira yahfada aw ayutqina. Kalau ibarat hadis sahih di dzatihi bagusnya itqan. Kalau hafalan, hafalan orang bisa menghafal, tapi ada mungkin ada yang tidak, ya kan? Ayah pada ar-rawi yang barwiyat, barwiyat itu hadis. Ar-rawi barwiyati syekhihi منذ سمعه سمعها سمعها إلى أن يؤدي إلى أن يؤديها ما تشاء فلي كيف كيف شاء إلى تصدق نعم هذا ضبط صدر ini definisi ضبط صدر berarti gak kena raca kan ضبط صدر ayah pada arawi marwiyat syaitihi mulut sallaha ila ayu adiyah mata sya'ah ilfa sya'ah bila takhayyuh. Jadi waktu sadri, perhatikan di sini, itu seorang rawi dia hafal ya yahfada marwiyat. Marwiyat ini ada dua macam, bisa hadis, bisa sanadnya, ya kan? Karena kadang-kadang seorang syekh tidak datang ke majlis, dia bacakan hadithul zuhri rawaituhu, dia tidak sebutkan mata hadisnya. Dia cuma sebutkan mana sanadnya ke Zuhri saja. Maksudnya syekh ini, saya punya sejumlah besar hadis Zuhri dan dengan sanad yang masyhur Zuhri sampai ke atas, sanad-sanad saya adalah ini, adalah ini, adalah ini. Di sini kalau saya tanya, marwiyatnya berupa sanad atau berupa hadis? Berupa sanad. Terkadang juga seseorang syekh disebutkan hadisnya dan disebutkan juga sanad, sanadnya disebutkan semuanya. Nah ini maksudnya ha? Al-hadis. Jadi marwiyat bisa dua, bisa hadis, bisa mana sanad. Di seorang tilmid, seorang rawi, ketika dia datang ke majlis sang syekh tadi, dia datang ke syekh, dia datang, dia meminta hadis ke syekh, syekh berikan saya hadis. Ketika disampaikan kepadanya hadis, dia hafal. Dia hafal kalau semua yang dia dengar, dia hafal. Semenjak dia dengar hadis tersebut, dia hafal sampai dia sampaikan hadis tersebut. Sekarang seorang alim dia datang ke majlis seorang syekh hanya satu kali saja. Sama dihikayatkan tentang Imam Daraqutni rahmatullah alaihi. Daraqutni dia kalau datang dia dengar sebuah hadis, sampai kadang-kadang beliau dia lewat sampai tutup telinganya, dia lewat di pasar. Tapi dia khawatir karena kapan saya buka sedikit, semua yang ngomong di sekitar saya hafal. Subhanallah, Fakullah yutikmahnya syekh. Ya, ketika dia datang ke majlis, dia cukup dengar satu kali hadis, sudah langsung dihafal. Ya, makanya ketika suatu saat dalam kutip rahmatullah dia dimuncul banyak orang. Di mana orang dia duduk, dengar sekali dia tidur. Ini di sampingnya sudah. Ini orang kecil. Kita jauh-jauh datang tidur dia. Tidur, bangun. Kata dia, hafal. Katanya. Akhirnya ketika dia bangun, dia mulai hadis dari awal majlis sampai akhir majlis tanpa satu huruf pun terlewatkan oleh dia, sehingga disebabkan dia kana yahfadu hibtan sarban, kehafalan dia tak pernah mengalir kayak air. Allah subhanallah wa ta'ala, sampai ada mengatakan ya, bahwa hafalan beliau ini ya, hafalan beliau ini kayak mana, kayak seseorang yang mendengar Al-Fatihah sekali dengar sudah halas. Jadi ajib hal. Jadi yang menghafalkan hadis itu ikhlas dia semenjak dia dengar sampai dia sampaikan. Ya, mata sya'ah. Artinya kapan dia mau, dia bacakan hadis. Dan misalnya dia baru bangun tidur, sudah datang terbit. Ya syekh, hadis dari Malik Wajud. Dia sebutkan, dia baru gantung. Dia bacakan hadis, oh ya hadis Malik ini. Subhanallah. Karena dia lagi marah-marah. Biasa orang lagi marah enggak konsep. Fa'idha syadidul ghadab ditanya, ya Syekh hadis Malik, disebutkan semua hadis Malik. Ini menunjukkan mada Ibnul Qawi. Jadi kapan dia mau, kapan dia diminta untuk menyampaikan hadis dia mampu untuk sampaikan hadis hadis tersebut. Padahalnya bagaimana kesamaan Abu Nu'aym As-Sabahani rahmatullah alaihi yang hadis dibalik-balikkan oleh Yahya Ibn Ma'in. Dengar di hadis ini hadis saya itu bukan. Ini hadis saya, ini bukan. Ini hadis saya, ini bukan. Sampai terakhir dia rasa dia lihat Imam Ahmad. Amma hada wara'uhu yamna'uhu. Ini kena orangnya wara', Masya Allah, menjaga diri, menjaga hati. Ini tidak mungkin melakukan perbuatan yang terjadi tadi. Kita lihat Ahmad Ibn Salih Ar-Ramadi. Ini masih kecil, dia belum berpikir macam-macam. Ini belum. Lihat Yahya Ibn Ma'in. Ini untuk minum buat. Akhirnya diambil Yahya ditembak oleh rumah dia. Karena ada pindukan ayah pahit gitu. Ya. Tapi syahidnya di sini bagaimana Abu Nu'aym bisa mengendali hadisnya segera dibolak balik. Itu menunjukkan kuat terhitung. Kuat, kekuatan hafalan dia. Adapun kisah Bukhari lah ya sih. Ini masyur ya di buku-buku tarajim. Kisah Bukhari yang dites tulis ku hadis oleh ulama bangga. Ini masyur di kitab-kitab walaupun tanpa sanad diriwayatkan oleh Ibnu Hadi. Nah, kalau kita berpedoman kepada syuhbat, ya mungkin dapat aja kita sampaikan kisah tadi. Jadi mata syaah, kaifan syaah. Ayo bagaimanapun hadis ini disampaikan. Dan kadang-kadang seorang ulama hadis, ketika dia menyampaikan hadis, dia sebut hadisnya, misalnya, tapi hadisul Zuhri sudah sebutkan sanadnya semua. Atau dia sebutkan masalah hadis min tariqi fulan an fulan an fulan. Sudah sebutkan semua hadis dari jalan tersebut. Misalnya ditanyakan hadis Az-Zuhri an Ubaidillah Ibn Abdullah Al-Umari an Ibn Umar. Naam. Ini ada mungkin belasan hadis disebutkan hadisnya semua. Atau disebutkan satu hadis terus disebutkan semua sanadnya. Sanad hadis ini. Ini maksudnya kaifasyah. Ya, bagaimanapun dia diminta meriwayatkan hadis dia sanggup. Ya, dengan cara apapun dia diminta meriwayatkan hadis dia sanggup. Cuma sebagian kalangan ahli hadis seperti Imam Az-Zarkashi dan selainnya menambahkan bahwa ini harus bila takalluf. Artinya dia enggak perlu mikir. Ketika dia tanya, dia noleh dia jawab. Ya, ketika dia tanya, dia baru angkat kepala dia sudah jawab. Ya, berbeda halnya ketika ada seorang dia punya hafalan, dia tahu hadis-hadisnya. Ketika dia ditanya, ya Syekh, hadisuka an Syekh fulan, dia mikir dahulu. Mikir hadis pertama hadis ini. Terus selang 15 menit kemudian hadis kedua. Hafal atau tidak dia? Hafal. Masalahnya kekuatan hafalan dia tentunya berbeda dengan yang pertama tadi. Ya? Karena itulah kalangan ulama mensyaratkan ya pada hadis sahih lidatihi ini ketika dia menyampaikan hafalan dia itu harus bila takalluf. Hadza huwa dhabtu sadr. Ini namanya dhabt. Tidak sadar. Sampai di sini ada pertanyaan? Kalau enggak ada lanjut ke dokter kita. Enggak ada ikhwan? Enggak ada ya? Baik. Yang kedua dari bagian dari ad-dhabt adalah dhabtu kitabin. Dhabtu kitabin. Yang dimaksud dengan dhabtu kitabin adalah syianatur rawi kitabahu atau sahifatahu. Ya, jadi ketika seorang perawi, ya dia dapat menjaga buku dia, salinan dia. Jadi apabila rawi tersebut dia dalam meriwayatkan hadis dia berpedoman kepada catatan dia bukan dengan hafalannya. Ini masyhur ya ikhwannya, pada sebagian kalangan ulama ahli hadis yang dia mungkin hafalannya enggak langsung bisa menghafal. Jadi ya, dia butuh waktu baru dia hafal. Tapi dia punya catatan yang Masya Allah. Ya, dia punya sahifah namanya. Dia punya sahifah yang sahifah ini menjadi acuan dia, standar dia. Misalnya dihikayatkan diantaranya yang seperti ini. Al-Waqi' Ibn Jarrah rahimahullahu ta'ala. Ya. Tapi dia punya hafalan yang dia punya hafalan dan hafalan itu terbantu dengan catatan. Nah, ketika seorang ini, seorang perawi, dia banyak terbantu dengan catatan atau kitab dia, maka dia harus menjaga kitab tersebut. Jadi mulai dia awal kali menyalin syianatul kitab. Awal kali dia menyalin jangan antum melihat tulisan anak yang karu-karuan, antum nulis saja. Antum enggak tahu ini shin atau suat atau ain, pokoknya kelihatan titik sekian kayaknya shin ini. Padahal yang masuk sa misalnya. Dengan tadi yang lihat ini asal catat aja ikhwan, tapi ketika dibaca mungkin berbeda. Jadi ketika dia menyali, dia benar-benar memperhatikan. Kapan dia ragu pada catatan, dia tanya, ya Syekh, mahada. Ya, atau dia tanya tafsirnya, itu zai mu'jamah atau kadal muhmalah. Kita ada ibarat tersendiri dalam catatan. Nanti kayaknya ada, kita pelajari tentang masalah tangkib. Kalau zai, sesuatu kita sebutkan, zai mu'jamah. Artinya ada titiknya. Kalau dal muhmalah, artinya tidak ada titik, tidak ada titiknya. Kalau dibedakan misalnya antara ta dengan mata, ta kita sebutkan mata, ya, tahtiyah, sunai, musanna, dia ada dua titik di a, di atas. Kalau sa mata, musal, dia musallas, dia ada tiga titik. Ya seperti itu. Jadi ya, ketika dia ragu dengan tulisan sang syekh misalnya, dia nanya. Atau ketika masalah dia selesai menyalin, dia minta ke syekh, ya syekh, mari kitabnya saya mau cocokkan dengan kitab, kitab asal. Dia ambil kitab asli, dia lihat, dia cocok. Kalau syekhnya baik hati. Sementara sebagian besar kalangan ulama hadis itu paling pelit memberikan nuskhah. Ya bukan kena mau berbagi ilmu, khawatir ketika manuskrip dikasih, dikotorin. Dulu enggak seperti sekarang. Dulu disalinnya di sahifah-sahifah, lembaran-lembaran, pelepah-pelepah kurma. Yang mungkin kalau dipegang ditindas terlalu lama, jadi apa? Hancur atau jadi rusak dan segala macam. Sehingga kadang-kadang catatan enggak bisa lagi dibaca. Iya. Tayib. Jadi ketika dia misalnya tidak diberi oleh syekh buku asal dari syekh, apa yang dia lakukan? Dia muqabalah, dia cocokkan kitab dia dengan rawi yang lain yang thiqah. Ya, misalnya di majlis antum ada main ada Ahmad Ibn Hanbal, ada Ibn Ma'in, ada Ibn Fulan. Antum jangan cari perawi do'if. Ya, karena yang do'if biasa kan BH dengan do'if. Ya, biar dia terangkat derajat di buku anaknya, tidak apa-apa. Nanti kita temanan, nanti saya tulis. Haddasani wa Fulan. Terangkan ke do'if tersebut, terangkan. Kenapa? Karena dia disandingkan dengan perawi yang lebih baik dari dia, antum misalnya. Tapi antum sendiri gimana? Disandingkan dengan do'if. Skin. Ini kasihan atau disandingkan sama doi. Jadi kalau antum muqabalah, lihat tilmiz yang thiqah. Siapa yang thiqah? Misalnya si Fulan ini kena sudah tua, mungkin menulisnya lebih ta'ani, lebih tenang, telaten, ya. Ya Pak ya? Ya, lihat kitabnya disalin dicocokkan, muqabalah namanya. Ya, setelah itu, setelah muqabalah, ini maksud dari siyanatul kitab. Di awal kali dia menyalin. Ya, di awal kali dia nasiyatu kitabihi ya alil khalal ya dan antadafun. Setelah itu dia harus simpan baik-baik. Ya, jangan sampai ketika dia simpan ada aja orang-orang yang merusak itu yang tadafun. Ada intervensi orang, ada ya anaknya lah. Ya, ada anak, ada istrinya misalnya. Ya, namanya juga istri kadang-kadang enggak ngerti dia. Ini buku hadis dia kira apa lagi nih bungkus kacang goreng di. Dibuang begitu aja atau dicari alas makanan. Ini perlu difahamkan juga kepada istri-istri kita. Kalau sedikit tulisan Arab hati-hati itu siapa tahu hal penting. Ya kan? Jadi perlu dijaga. Dijaga jangan sampai ada pihak luar yang merusak catatan antum. Ini akan terjadi kepada Waqi' bin Jarrah. Waqi' bin Jarrah pernah menyerahkan salinan dia kepada anaknya, Sufyan. Sufyan bin Waqi', fa fa'ala ma fa'al. Dia tambahin titik, dia tambahin lafaz, dia tambahkan hadis, dia masukkan sanad. Akhirnya berkata Waqi', kullu man rawah Sufyan anni fa wada'it. Padahal yang nyerahin kitabnya siapa? Dia sendiri. Dengan sampai semua hadis yang diriwayatkan dari jalannya Sufyan, anak saya ini, itu dhaif. Jangan diriwayatkan dari dia. Iya, karena sang anak ini dia berbuat sesuatu yang merusak catatan si ayah tadi. Sama halnya yang terjadi juga pada Sufyan ibn Husayn, pada hadis dia dari Az-Zuhri. Ya, ketika pada musim haji, dia naik ya, musim haji, yang namanya juga ketemu ulama besar. Jangankan Sufyan ibn Husayn seorang imam, dia seorang yang punya nama dalam bidang riwayatul hadis. Ya, jangankan kita yang seperti ini, mereka aja para ulama ketemu ulama besar, wah imam ini didatangin, ditongkrongin, ditungguin sampai keluar. Pas keluar, ya Syekh katanya, hadis ni hadis. Dia minta hadis. Zubri nolak, kerana dia muslim haji, dia bukan muslim tahdis, semua ibadah. Dan besar, kasih hadis berapa aja? Dikasih 20 hadis. 20 atau 10 hadis. Ya, karena Sufyan Ibn Husain ini sadar diri, hafalannya kurang bagus, disalin. Itu kata saya salin, katanya, disalin. Hadis pertama, hadis kedua, sampai hadis ke terakhir, ke 20. Setelah itu dilihatkan, dicocokkan, sudah senang dia. Nah, ini sudah dapat faedah kan? Faedah rihlah ini. Faedah rihlah itu hadis. Bukan yang lain. Nah, kadang-kadang ikhwan kita kalau naik haji, umrah, faedahnya berbeda-beda. Aneh-aneh. Ya, bukan faedah ilmu yang disampaikan. Kalau kurmasi tidak apa-apa. Baik. Qadar Allah, ketika di perjalanan, beliau terkena badai padang pasir. Atau yang pernah umrah atau haji ngerti kan kalau ada badai. Itu Madinah masih ada kotanya tuh. Dulu kalau banyak kotanya kayak apa badai di sana. Yang ada badai, semua barang-barang dia hilang, termasuk catatan dia. Dan waktu itu dia belum sempat menghafal. Namanya orang baru ibadah haji kan, belum sempat dia hafal. Tetapi ketika sampai di negerinya, dia tetap meriwayatkan hadis dari Zuhri. Gara-gara itu dilemahkan. Gara-gara itu nanti hadis dia derajatnya dari itu menjadi turun. Ya di sini ada sebab dua yang menjadikan dia lemah. Pertama, masalah hafalan. Dia belum menghafal baik, dia sudah sampaikan. Yang kedua, ada celah pada adalah dia. Karena seharusnya dia bersabar. Dia harus bersabar dan tidak sadar dia akan kekurangan dia pada hafalan dia. Tetapi dia tetap memaksakan diri. Ini tentunya menyalahi maksud dari adalah atau firriwayah. Ini beliau turun derajatnya, dia Saduq, Yahim, Awas. Dan dia ta'if khusus pada hadis Az-Zuhri. Ya, khusus pada hadis Az-Zuhri dia dilemahkan. Itu syarat yang kedua, dabtu sadrin dan dabtu kitabin. Saya bisa mengulang dua-duanya. Man? Hah? Kitab apa? Siyanatul Rawi kitabahu. Siyanatul Rawi kitabahu min khalalin wa tadakulin. Untuk Syarat Rawi kitabahu min wa kitab. Jadi ya, waktu kita ada tu satu. Ya, siyanat rawi kitabahu, dari penjagaan seorang rawi pada kitab yang menjadi catatan dia dari adanya khalal. Apa itu khalal tadi? Kesalahan dari diri dia sendiri ketika menyalin, itu khalal. Ya, tadahul, kesalahan dari pihak lain. Ya, anaknya kah, istrinya kah, atau murid-murid dia kah. Makanya ikhwan, ya, atau kalau satu saat misalnya mengisi atau menjadi seorang pemateri atau punya catatan ilmiah, hendak dipinjam oleh seseorang, ya jadi pelit itu enggak apa-apa. Ya, dan jangan pinjamkan kecuali yang dapat dipercaya. Dia bisa jaga bukuannya. Ya, karena itulah para ulama sendiri banyak menegur. Kalau baca kitab itu jangan sampai dilipat. Bahkan kadang-kadang kalau kitab yang agak mudah rusak, diberi penyanggah biar enggak mudah rusak. Itu semua bentuk sianah. Ketika disimpan di rak yang bagus. Ya, jangan ditindih begitu aja. Kadang-kadang ya sampai ada yang tersobek lembarannya atau covernya rusak, sehingga juga berpengaruh kepada catatan nanti. Nah, Masya Allah Ta'ala. Tahin ya. Aktafi lahuna insyaAllah. Nanti kita lanjut lagi. Ya subhanaka Allahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. طيب ما شاء الله. طيب على pertanyaan ikhwan. Ada yang mau ditanya enggak? Enggak, Pak, ditanya. Sampai sejauh ini ada yang ditanyakan? Dari